السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، kita masuk bab berikutnya dari kitab التوحيد، yaitu bab man sabba ad-dahr faqad aza Allah. Bab siapa yang mencerca dahr masa, faqad aza Allah, berarti dia telah menyakiti atau telah membuat sesuatu yang menyakiti Allah, dalam artian yang mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat Allah marah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tentunya maha kuat, maha kaya. Maka makna adha Allah, yakni seakan-akan dia mencerca Allah. Berkata musannif rahimahullah tentang babnya, babun man sabbad dahr faqad adha Allah. Wa qawlullah ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata Allah, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, tidaklah ada bagi kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, ya di dunia ini. Jadi tidak ada bagi kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr. Ad-dahr yang diterjemahkan masa atau waktu, atau bisa pula zaman. Yani mereka menyatakan binasanya mereka karena waktu. Hanya karena waktu saja. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menukilkan kalimat ini, menunjukkan betapa jeleknya kalimat mereka. Ini kalimatnya orang-orang kafir musyrikin, yang menyatakan bahwa kehidupan tidak ada kecuali kehidupan dunia. Mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Mereka ingkar terhadap kehidupan setelah kematian. Dan juga bab qawli Rasulullah SAW. Atau babun qawlu. Qawlu Rasulullah SAW. Fis sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala yu'dhin ibnu Adam. Sungguh menyakiti aku, anak Adam. Yasubbud dahra wa ana ad-dahru. Mereka mencerca masa, padahal akulah masa. Uqallibul laylan nahar. Aku bolak-balikkan siang dan malam. Dalam riwayat disebutkan, la tasubbud dahra fa inna Allah wa ad-dahr. Jangan mencerca masa, jangan mencerca waktu. Sesungguhnya Allah adalah waktu. Allah adalah ad-dahr. Qani bin na'azakumullah. Disebutkan oleh musannif rahimahullah babnya, bab tentang siapa yang mencerca masa, mencerca waktu, berarti dia mencerca Allah dan menyakiti Allah. Bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jathiyah, ayat 24, Allah berfirman tentang mereka, waqalu, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ila akhirihi. Dan juga bab tentang hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku, dan seterusnya. Ini diucapkan oleh musannif dalam matannya. dalam syarahnya disebutkan tentang ayat tadi. Qala al-Imad Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an dahriyatil kufar wa man wafaqahum min musyrikil arab fi inkaril ma'ad. Kata Ibn Kathir rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengkhabarkan tentang pemikiran dahriyah yang ada pada orang-orang kafir dan juga pada orang-orang yang wafaqahum, pada orang-orang yang mencocoki mereka dari kalangan musyrikin Arab. Fi inkaril ma'ad, dalam pengingkarannya terhadap hari kebangkitan. Al-ma'ad, hari akhir, hari kebangkitan, ini hari akhirat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengkhabarkan tentang mereka, tentang para pengingkar-pengingkar hari kiamat, pengingkar-pengingkar kehidupan setelah mati. Allah katakan, qalu, wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah bagi kita kecuali kehidupan dunia. Ini dalil, bukti kalau mereka adalah orang-orang kafir yang mengingkari kehidupan akhirat. Sehingga mereka hanya menyatakan, ma hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, ya di dunia ini. Ma thamma illa hadihid dar, maknanya, ma hunaka illa hadihid dar. Di sini thamma, bukan thumma. Thamma, ini hunaka. وَمَا ثَمَّ إِلَّا هَذِهِ الدَّارِ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا هَذِهِ الدَّارِ, tidak ada di sana kecuali dar, tempat ini, dunia ini. يَمُوتُ قَوْمٌ وَيَعِيشُ قَوْمٌ آخَرُونَ, sebagian kaum hidup, kaum yang lain mati, kaum yang lain lahir. وَمَا ثَمَّ مَعَادٌ وَلَا قِيَامَةٌ, dan tidak ada di sana ma'ad, hari kebangkitan, dan tidak ada di sana qiyamah, tidak ada hari kiamat. Ini keyakinan musyrikin Arab dan yang sepaham dengan mereka. Wa hadza yaquluhu musyrikul Arab al-munkirun al-ma'ad. Yang mengucapkan seperti ini di antaranya orang-orang kafir musyrikin dari kalangan Arab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka kaum musyrikin menentang dengan kalimat yang seperti ini. Wa ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kalimat ini pengingkaran terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap ajaran Islam yang menerangkan tentang hari kebangkitan. Dan juga yaqulul falasifah, selain musyrikin Arab, juga yang menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti ini adalah kaum falasifah, kaum filosof, kaum filsafat. Al ilahiyuna minhum wat tauriyah, ada dua kelompok dari falasifah yang menyatakan dengan ucapan yang sama, yaitu falasifah dari kalangan ilahiyuna minhum dan falasifah dari kalangan tauriyah. Al-ilahiyun yang masih mengakui adanya Tuhan. Sedangkan ad-dauriyah yang mengingkari tentang pencipta dan menyatakan bahwa alam ini terjadi begitu saja dan akan berulang setiap waktu. Akan berulang setelah sekian lama, sekian ratus ribu tahun, akan kembali dari nol lagi dan akan berulang kembali. Yani waktu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata falasifah. Al-ilahiyuna minum, dari kalangan ilahiyun, wahum yunkirun al-bada'ah war-raja'ah. Mereka mengingkari al-bada'ah war-raja'ah. Mengingkari adanya permulaan dari alam ini, penciptaan pertama kali, dan mengingkari pula tentang adanya ar-raja'ah, adanya pengulangan kembali, kebangkitan kembali. Ini juga mengucapkan wama yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata bahwa kita tidak binasa kecuali karena waktu. Orang hidup kemudian mati hanya karena waktu dan seterusnya. Sedangkan yang kedua dari jenis falasifah, dari kelompok filosof, adalah mereka-mereka yang merupakan falasifatud dahriyah ad-dauriyah. Kelompok falasifah dari jenis dahriyah yang menyatakan tidak ada yang menciptakan kecuali waktu, tidak ada yang mematikan kecuali waktu, tidak akan ada perubahan kecuali karena waktu. Ini disebut dahriyah. Dan disebut dauriyah karena mereka mengimani adanya daur, adanya pengulangan-pengulangan, reinkarnasi, dan sejenisnya. Al-munkiruna lis-sani', maka mereka mengingkari adanya pencipta. Alam ini terjadi begitu saja, dan kemudian bersama dengan waktu akan rusak, dan kemudian nanti akan kembali dari nol lagi, dan berkembang lagi, dan bersama waktu akan kembali hancur lagi, dan seterusnya. Inilah dinamakan dahriyah dan dinamakan pula ad-dauriyah. Al-mu'taqiduna anna fi kulli 36 alf sanah ya'udu kullu shay' Ya'udu kullu syai'in ila ma kana 'alaihi. Kelompok ini meyakini setiap waktu 36 ribu tahun akan berulang. Setiap 3006 tahun. Khonifina azakumullah 36 ribu tahun dalam keadaan akan berulang semuanya, semua yang ada di alam ini. Wa za'amu anna hadha qad takarrara marrat la tatanaha, dan mereka mengaku-ngaku, menganggap dengan batil bahwa itu sudah berulang sekian lama. Sekian juta tahun itu setiap 36 ribu tahun berulang kembali, berulang kembali, berulang kembali. Ini kelompok-kelompok, tentunya kelompok kafir, sesat, dan mereka dalam keadaan mengingkari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengingkari akal mereka sendiri, mengingkari akal-akal yang sehat. Maka dikatakan kabaral ma'qul, mereka menolak apa yang masuk akal, wa kadzabul manqul, disebut dengan dua sisi mereka sesatnya. Kabaru al-ma'qul, mereka menentang sesuatu yang masuk akal, yakni ucapannya tidak masuk akal. Secara akal pun mereka dalam keadaan orang yang menentangnya atau orang yang sesat secara akal. Wa kadzabul manqul, dan mengingkari, mendustakan apa yang dinukil. Manqul, apa yang dinukil dalam Quran, apa yang dinukil dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li hadza qalu, oleh karena itu mereka berkata, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Karena mereka mengingkari adanya kebangkitan seperti kelompok pertama, mengingkari adanya bada'ah dan mengingkari adanya raj'ah, dan yang kedua dalam keadaan mengingkari adanya pencipta sehingga semua terjadi begitu saja bersama waktu. Akhirnya mereka menyatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka dalam keadaan mendustai diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya setiap manusia ala fitratihi, pada fitrahnya mereka selalu menganggap dan mencari setiap sesuatu pasti ada penciptanya. Ini akal mereka secara fitrah akan mengatakan begitu. Maka siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Selalu mereka akan melihat siapa as-sani'. Tiba-tiba muncul kelompok yang mengingkari adanya sani', berarti mengingkari fitrahnya sendiri, mengingkari adanya pencipta, mengingkari adanya yang membuat. Akhirnya mereka butuh jawaban terhadap pertanyaan hatinya. Ini siapa kalau gitu yang mengatur, yang membuat dia berkembang, kemudian rusak, kemudian hilang, kemudian mati. Akhirnya mereka tidak memiliki jawaban kecuali waktu. Itu waktu. Karena waktu, maka begini. Akhirnya mereka pun sesungguhnya mengakui adanya pencipta, tetapi mereka dengan bodoh menyatakan penciptanya adalah waktu. Itu kebodohan mereka. Mengingkari orang yang mengatakan pencipta, pencipta, pencipta, yang menyatakan penciptanya adalah Allah, tetapi mereka kemudian mengucapkan bahwa penciptanya adalah waktu. Cuma gaya bahasanya dengan kalimat bahwa tidak ada penciptanya. Hanya semua terjadi karena waktu. Semua rusak karena waktu. Semua berkembang karena waktu. Ikhwan fillah a'azakumullah, mengingkari akal dan fitrahnya sendiri. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma lahum bidzalika min ilmin, inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka itu dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Mereka hanya yadhunnun, mereka hanya menebak-nebak, mengira-ngira. Kayaknya 36 ribu tahun. Kayaknya 36 ribu tahun. Mungkin 30, mungkin juga 40 ribu tahun, atau sekian juta tahun, dan seterusnya. Dalam keadaan tidak pasti, mereka hanya memperkirakan, dan itu dhan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan yang namanya dhan tidak akan membawa kebenaran, tidak akan membawa hak sedikit pun. Iyattabi'una illa dhan wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali dhan dan hawa nafsu mereka sendiri. Ayatawahhamuna wa yatakhayyalun. Dan dhan di sini tentunya maknanya adalah waham. Ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dhan beberapa ayat yang ternyata maknanya berbeda. Pada satu ayat bermakna yakin, pada ayat lain bermakna waham. Kalau Allah katakan dengan cercaan bahwa dhan tidak akan membawa kebenaran, bahwa orang musyrik ini itu tidak mengikuti kecuali dhan, dan bahwasanya mereka kaum dahriyah ini tidak memiliki ilmu kecuali hanya yadhunnun, hanya mengira, maka itu semuanya adalah waham. Waham itu kemungkinannya 50 ke bawah. 50% ke bawah. Kalau 50-50 pas, kemungkinan benar, kemungkinan salahnya, itu dikatakan syak, ragu-ragu. Tapi kalau ke atas, 50 ke atas, maka di sana sudah dikatakan ilmu, apalagi bisa dikatakan yakin, kalau lebih tinggi lagi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata dalam ayat lain, Allah sebutkan dengan kalimat dhan pula, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Siapa ini maksud? Orang-orang beriman. Apakah orang-orang beriman itu dalam keadaan menduga-duga bahwa mereka akan bertemu Allah atau yakin? Yakin. Allah katakan alladzina yadhunnuna, orang-orang yang menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Maksudnya adalah orang-orang beriman yang sudah yakin akan bertemu dengan Allah, yang sudah tahu nanti akan bertemu Allah. Dan ini butuh tafsir dari salafus saleh, dari para ulama. Maka akan kita tahu makna dhan di dalam ayat ini tidak sama dengan makna dhan dalam ayat lain. Adapun dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syeikh bahwa makna inhum illa yadhunnun, maknanya yatawahhamun wa yatakhayyalun. Mereka menebak-nebak dengan waham. Dengan waham itu kemungkinan salahnya sangat besar. Wa yatakhayyalun, dan khayal, sama sekali tidak memiliki bukti yang nyata. Taifa amal hadis. Kalau begitu hadis yang berikutnya, alladhi akhrajahu sahib as-sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh dua penulis kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, wal-Nasai, dari riwayat Sufyan ibn Uyainah dari Az-Zuhri. Dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaqulullahu ta'ala yu'dhin ibnu Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi. Rasulullah sallam mengucapkan bahwa Allah berfirman. Hadis Qudsi. Yaqulullahu ta'ala yu'dhin ibnu Adam. Sungguh anak Adam telah menyakiti aku. Yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Mereka mencerca waktu, sedangkan akulah waktu. Biyadil amr, di tangankulah urusan. Uqallibul layla wan nahar, aku bolak-balikan siang dan malam. Perhatikan hadis ini yang lengkap, yang disebutkan dalam Bukhari fi sahih, disebutkan dalam Muslim fi sahih, dan juga disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, dan juga Imam Ahmad, dan sekian banyak para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Adapun dalam matan, ada yang tidak disebutkan di sana, padahal kalimat penting, yaitu kalimat biyadil amru, di tangankulah amr. Sehingga kalau kalian menghafal, hafalkan yang lengkap dengan kalimat biyadi al amr. Ana dahr biyadil amr, uqallibul layla wan nahar, atau uqallibul layla wan nahar, di tangankulah urusan, aku bolak-balikan siang dan malam. Qul inna a'udzubikumullah, memang demikian dalam nas aslinya, dalam matannya tidak disebut kalimat biyadi al amr, padahal disebutkan dalam kitab-kitab sahih dengan lengkap dengan kalimat biyadi al-amr. Qala, dikatakan, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la tasubbud dahra, fa inna Allah huwa ad-dahr. Jangan kalian mencerca waktu, karena sesungguhnya Allah lah waktu. Dalam riwayat lain, la yaqul ibnu Adam, ya khaybat ad-dahri. Janganlah ibnu Adam, janganlah anak Adam berkata, duhai jeleknya waktu, atau duhai celakanya waktu, atau duhai jeleknya zaman, dan seterusnya. Fa inni anad dahr, karena sungguhnya akulah dahr. Ursilul laylan nahar, aku melepaskan malam dan siang bergiliran. Fa idha syi'tu qabattuhuma, dan kalau aku kehendaki, aku akan tahan keduanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini pun sahih dalam sahih Muslim, dan dalam musnad Imam Ahmad, dan dikeluarkan pula oleh Bukhari fi sahih. Kemudian disebutkan dalam syarahnya, dalam syarah sunnah, hadis muttafaqun ala sahhati. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akhrajahu min tariq Ma'mar. Dikeluarkan dari jalan Ma'mar, dari beberapa jalan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala wa ma'nahu, dan makna hadis ini, anna al-arab kanat min sya'niha dhamm ad-dahr. Bahwa orang-orang Arab kebiasaan mereka mencerca waktu. Wasabbuhu 'inda nawazil, dan biasanya mereka mencerca waktu ketika terjadi musibah-musibah atau kejadian-kejadian yang mereka tidak sukai. Li'annahum kanu yansibuna ilayhi ma yusibuhum min al-masa'ib wal makarih, karena biasa mereka menisbatkan semua yang terjadi kepada waktu. Apa yang menimpa mereka dari musibah-musibah atau apa yang menimpa mereka dari perkara-perkara makruh yang mereka tidak sukai, semuanya mereka nisbatkan kepada waktu. mereka kaitkan kepada ad-dahr. Fayaqulun, maka mereka berkata dengan kalimat-kalimat tadi, asabathum qawari'ud dahri. Kalau ada satu kaum tertimpa musibah, maka orang-orang musyrikin tadi berkata, kaum itu dikenai maqari' atau qawari'ud dahr, dikenai berbagai macam kejelekan zaman atau kejelekan waktu, atau ditimpa kesialan waktu, atau dia ditimpa dengan marahnya waktu dan seterusnya. Li'annahum kanu yansibuna ilaihi ma yusibuhum. Atau kalimat abadahumud dahri, mereka abadahumud dahru, mereka dibinasakan oleh dahr, oleh waktu. Fa'idha adhafu ila dahri mana lahum min asyadaid sabbu fa'ilaha. Karena mereka menisbatkan semua kejadian itu pada waktu, akhirnya mereka mencerca waktu. Karena mereka meyakini bahwa itu karena waktu saja. Akhirnya waktu yang dicerca oleh mereka dengan kalimat-kalimat yang biasa mereka ucapkan. Fakana marji'u sabbiha ilallahi azza wa jal. Akhirnya kembalinya cercaan mereka itu sesungguhnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjalankan waktu? Allah. Man yuqallibul layla wan nahar. Siapa yang membolak-balikkan siang dan malam? Allah. Siapa yang biadihil amru, yang di tangannya lah segala urusan? Allah. Maka kalau mereka mencerca waktu, mencerca berbolak-baliknya laila wan nahar, maka berarti mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Idza huwal fa'il fil haqiqah lil umur, karena Allah lah pada hakikatnya yang menciptakan segala sesuatu dan yang menjalankan seluruh waktu. Allati yasifunaha, yang mereka gambarkan. Fanuhu an sabbid dahr, maka dilaranglah mereka untuk mencerca waktu. Intaha. Biktisar, selesai secara ringkas dari kitab Syarh Sunnah. Waqad awradahu Ibnu Jarir bisiyaqin gharibin jiddan. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya Tafsir At-Tabari dengan jalan yang gharib jiddan. Bihadha at-tariq qala kana ahlul jahiliyah. Dikatakan bahwasanya ahlul jahiliyah berkata, innama yuhlikuna al-lail wan nahar. Sesungguhnya yang membinasakan kita adalah malam dan siang. Wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Sesungguhnya malam dan siang itulah yang membinasakan kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Fa qala Allahu fi kitabih, maka Allah berfirman dalam kitabnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata bahwa tidak ada bagi kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Jadi mereka menyalahkan waktu, binasanya kita karena waktu. Wa yasubbuna ad-dahr, akhirnya mereka mencerca waktu. Fa qala Allahu azza wa jal, maka Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi tadi, yu'dhin ibnu adam, sungguh anak Adam menyakiti aku, mencerca aku. Yasubbud dahra, mereka mencerca waktu, padahal akulah waktu. Biyadil amr, uqallibul layla wan nahar, di tanganku lah segala urusan, aku membolak-balikkan siang dan malam. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan kalimat ini. Sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam riwayatnya. Dan sangat jelas ucapannya dari Allah, bahwa setelah Allah menyatakan wa ana dahr, akulah dahr, Allah menjelaskan apa makna dahr. Apa makna kalimat ana dahr? Apakah maknanya dahr itu sifat Allah? Atau dahr itu nama Allah? Apa maknanya? Maknanya adalah biyadi al-amr, di tanganku lah urusan. Uqallibul layla wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Itu maknanya ana dahr. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ahmad Ibn Mansur dari Syuraih Ibn Nu'man dari Ibnu Uyainah, juga sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir ini. Disebutkan dengan kalimat bahwa wama yuhlikuna illa dahr, tidaklah membinasakan kami kecuali dahr, itu adalah cercaan, bahwa mereka mencerca waktu. Kita binasa karena waktu. Ini cercaan. Bukan keimanan tentang pencipta. Bukan keimanan tentang pencipta. Kalau keimanan tentang pencipta, bahwa tidaklah kita diciptakan kecuali oleh ad-dahr. Nanti mereka akan protes. Katanya ad-dahr huwallah. Berarti kami menyatakan pencipta itu dahr, benar dong? Iya. Ayat ini menceritakan tentang ucapan mereka. Bukan tentang mereka sedang membicarakan tentang pencipta, tapi menceritakan ucapan mereka yang mencerca waktu. Berarti konteksnya atau kalimatnya sedang mencerca. bahwa kita ini binasa gara-gara waktu, begitu. Kita ini hancur gara-gara waktu, dan kita ini rugi dan sebagainya gara-gara waktu. Ini sedang menyalahkan waktu. Maka jelaslah dia menyalahkan Allah, karena Allah yang menciptakan waktu. Allah lah yang yuqallibul layla wan nahar. Allah lah yang membolak-balikkan waktu. Allah lah yang biyadihil amr, yang di tangannya segala urusan. Diriwayatkan pula oleh Yunus dari Ibnu Wahab, dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru. Anak Adam mencerca dahr, sedangkan akulah dahr. Biyadil layla wan nahar, di tangankulah malam dan siang. Agak berbeda sedikit, tapi maknanya sama. Kalau yang tadi dikatakan uqallibul layla wan nahar, di sini dikatakan biyadi al-layla wan nahar, di tangankulah siang dan malam. Demikian dikeluarkan oleh Sahih Sahih juga, dan juga Nasa'i dan Yunus ibn Yazid. Wa qala Muhammad ibn Ishaq dari Al-Ala ibn Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jal, istaqrabtu abdi falam yu'tini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku meminta pinjaman dari hambaku, tapi hambaku tidak memberiku. Wasabbani abdi, dan hambaku mencerca aku. Dia berkata, waddahra wa anaddahr. Mereka berkata dengan kalimat waddahra. Kalimat waddahra itu adalah kalimat yang menunjukkan tentang seseorang yang kecewa pada sesuatu, atau merasakan sesuatu kejelekan dari sesuatu. Kalau kejelekannya dari kepala, dia akan mengatakan warasah, tuhai kepalaku, begitu. Atau kalau dari sesuatu, maka dia akan mengatakan wa fulanah. Dan kalau dari dahr, maka akan diucapkan waddahra. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pun dimasukkan dalam riwayat ini yang dinukilkan oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, wasahahahu Al-Hakim wa wafaqahu Al-Dhahabi. Tashihnya Hakim didukung oleh Al-Dhahabi. Khun ibn a'azakumullah, berarti itu hanya bentuk-bentuk kalimatnya. Intinya adalah cercaan. Kalau mencerca waktu, apakah dengan kalimat ya khaybat ad-dahr, duhai jeleknya waktu, ini juga termasuk. Atau wad-dahrah, ini juga termasuk. Atau dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, ataupun dengan bahasa Indonesia, yakni dengan bahasa-bahasa Indonesia yang dipaham oleh kita. Gara-gara waktu, ini ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati. Hati-hati dalam ucapan lisan, imma akan terjatuh ke dalam syirik asghar, atau mungkin syirik besar. Tapi kalau syirik besar, tentunya dengan apa yang diyakini, seperti apa yang diyakini oleh musyrikin Arab, atau filsuf dari kalangan falasifah ad-dahriyah, ad-dawriyah, atau falasifah yang merupakan jenis-jenis uluhiyah atau al-ilahiyah. Kedua-duanya atau ketiga-tiganya dengan musyrikin, mereka semuanya menyatakan tidak adanya hari akhir, tidak ada pencipta. Tapi kalau muslimin, insyaallah, mayoritas mereka atau seluruhnya menyatakan bahwa Allah lah sang pencipta, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kadang mereka tergelincir di lidahnya, mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang salah, dengan menyatakan duhai jeleknya waktu, atau duhai jeleknya zaman, dan seterusnya. Padahal, apa yang terjadi di zaman itu, waktu yang berjalan, berbolak-balik siang dan malam, semuanya biadillah. Semuanya di tangan Allah. Maka Allah katakan, ana dahr, uqallibul layla wan nahar, akulah dahr, karena akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Berkata Syafi'i, wa Abu Ubaid rahimahumallah, dan lain-lainnya dari para imam-imam, di dalam tafsir ucapan Allah, la tasubbud dahra, ucapan Allah di dalam hadis qudsi. Kalimat jangan cerca dahr, karena Allah lah dahr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kanatil arabu fi jahiliyatihim, idha asabahum shiddah aw bala, bahwa kaum Arab di zaman jahiliyah mereka, kalau ditimpa bencana atau musibah, atau malamah, atau perkara yang sungguh menghinakan mereka, mereka berkata, ya khaybat ad-dahri, sungguh betapa jeleknya waktu. Fayusniduna tilkal af'al ila ad-dahri. Maka mereka mengkaitkan kejadian demi kejadian itu kepada waktu, dan kemudian yasubbunahu, kemudian mencercanya. Wa innama fa'iluha huwallah, padahal yang menciptakannya adalah Allah. Faka'annahum innama sabbullah, maka seakan-akan mereka mencerca Allah. Li'anna fa'ilu dhalika fil haqiqah, Allah. Karena pelakunya yang membolak-balikan siang dan malam adalah Allah. Yang menentukan waktu demi waktu adalah Allah. Falihadha naha an sabbid dahri. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah melarang dan Rasulullah SAW melarang untuk mencerca waktu. Bihadha li'atibar. Dengan gambaran yang seperti ini. Jadi larangan mencerca waktu dan menyatakan al-waktu huwallah atau ad-dahr huwallah, itu adalah kata Imam Syafi'i dan para imam-imam yang bersamanya dari para ulama, menyatakan karena Allah lah yang membolak-balikkan waktu, maka seakan-akan dia mencerca Allah. Karena pelaku pada hakikatnya adalah Allah. Yang menentukan waktu demi waktu, yang membolak-balikkan siang dan malam adalah Allah. Bihadzal i'tibar, dengan gambaran seperti ini, maka seakan-akan dia mencerca Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah huwa alladhi ya'nunahu wa yusniduna ilayhi tilkal af'al. Karena Allah lah yang dimaksud, yang membolak-balikkan waktu. Yusniduna ilayhi tilkal af'al, yang perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian itu sungguhnya dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ahsanu ma qila fi tafsirih. Ini kata Syekh Abdurrahman Al-Usayyid dan sebelumnya adalah Syekh Sulaiman Al-Usayyid rahimahullah, bahwa tafsir dari Imam Syafi'i dan Abu Ubaid dan yang bersamanya dari para imam-imam ini adalah ahsanut tafsir, sebaik-baik tafsir dari hadis ini, sebagus-bagus tafsir yang diucapkan tentang ayat dan hadis ini. Wa huwal murad wallahu alam, dan itulah yang dimaukan. Wallahu taala alam, itulah yang dimaukan, artinya bukan pendapat yang lain yang marjuh. Apa itu pendapat lain? Seperti apa yang dikatakan Al-Ibn Hazm. Maka dikatakan di sini, wa ghalata Ibn Hazm, sungguh keliru apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm. Wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyah, dan yang berjalan bersamanya dari kaum dhahiriyah. Fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna, yang menganggap bahwa dahr termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. Akhta'a min hadzal bab ghafarallahu lahu. Dia keliru rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Dia keliru dalam bab ini. Intaha, selesai. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sini berarti kalimat ini masih ucapan dari apa yang dinukil tadi. Bahwasanya keliru kalau ada orang yang menyatakan bahwa ad-dahr adalah Allah, berarti dahr sifat Allah atau nama Allah. Tetapi Allah menjelaskan, maknanya an-dahr adalah biyadil amr uqallibul layla wan nahar. Maknanya adalah urusan waktu aku yang pegang, urusan waktu aku yang membolak-balikannya siang dan malam. Wa qad tabayyana ma'nahu fil hadis, dan sudah jelas makna kalimat an-dahr di dalam hadis, karena disebutkan oleh Allah setelahnya uqallibul laila wan nahar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati dari ifrat dan hati-hati dari tafriut. Ifrat dan tafriut yang sebagian kelompok gampang mentakwilkan, gampang menakwilkan dan menyeret pada makna-makna yang jauh dari apa yang dimaukan, dari lafaz yang zahir. Ada sebaliknya yang kaku dengan zahir, tidak mau menafsirkan kepada makna lain, walaupun ada qarinahnya. Padahal qarinahnya sangat jelas, yaitu kalimat Allah, biyadil amr, di tangankulah urusan itu, ini urusan waktu. Dan uqallibul layla wan nahar, dan aku bolak-balikkan siang dan malam, siang dan malam itulah waktu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jelas maknanya adalah Allah katakan ad-dahr, karena Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam. Wa fi hadzal hadits ziyadatun lam yadhkurha al-musannif. Dalam hadis ini ada kalimat ziyadah, ziyadat thiqah, yang tidak disebutkan oleh musannif, padahal penting. Wa huwa aw hiya qawluhu biyadil amr, di tangankulah segala urusan. Qawluhu wa fi riwayah la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Wallahu ta'ala alam. Naam. Qala wa fi riwayah la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Dalam riwayat lain dikatakan la tasubbu ad-dahr, jangan kalian cerca dahr, karena sesungguhnya Allah adalah dahr. Ma'na hadhihi ar-riwayah huwa ma sarraha bihi fil hadith. Tentunya riwayat ini walaupun singkat tidak menyebutkan apa maknanya Allah huwa ad-dahr, tetapi cukup dijelaskan dengan hadis yang lengkap tadi. Cukup dijelaskan dengan hadis yang sebelumnya yang menyatakan bahwasanya an-dahr biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Dan ini hadis yang sahih, dan hadis yang sahih diterangkan dengan hadis yang sahih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis dengan hadis saling menjelaskan. Hadis yang dengan hadis saling memberi qaid, memberi keterangan, memberi syarah. Sehingga cukup dengan apa yang kita bahas tadi sebagai hadis atau sebagai keterangan hadis yang ringkas ini. Sehingga kalau mereka membawakan dalil, bukankah ada hadis yang menyatakan bahwa Allah adalah dahr tanpa ada tambahan apapun? Iya, tapi ada hadis lain dan juga sahih yang menyatakan lebih lengkap. Bagaimana? Tentunya dibawa yang mujmal kepada mufassar. Dibawa yang mujmal kepada yang mufassar. Yang global ini diterangkan kepada yang mufassar. Yang mufassar, jadi dengan rinci, dengan tafsir, menyatakan kalimat ada dahar, maknanya adalah biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Maka dikatakan huwa masarraha fihi fil hadis. Maknanya adalah apa yang sudah dijelaskan secara rinci dalam hadis yang sudah kita bahas. Yani min qawlihi, pada ucapannya, wa ana dahar uqallibul layla wan nahar. Yani annama yujra bi fihi min khairin wa syarr bi iradatillah. Berarti makna an-nadhar adalah semua yang berlangsung dari kebaikan dan kejelekan seluruhnya pada waktu-waktu tersebut adalah dengan kehendak Allah dan pengaturannya. Bi ilmin minhu ta'ala wa hikmah, dengan ilmu Allah dan hikmahnya. La yushariku fi dhalika ahad, tidak menyertainya, tidak ada yang bersamanya dalam pengaturan itu sesuatu pun. Hanya Allah sendiri yang mengaturnya dan menentukannya. Ma syaa'akan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka al-wajib inda dhalika hamduhu fil halatain. Maka yang wajib bagi kita kaum muslimin adalah bersyukur dan memuji Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek, tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam keadaan baik memuji Allah, dalam keadaan jelek mencerca Allah. Atau dalam keadaan baik memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan jelek mencerca waktu. Dikira kalau mencerca waktu bukan mencerca Allah. Padahal sama saja. Karena Allah menyatakan, la tasubbud dahra, fa inni anad dahru, uqallibu layla wan nahar. Atau yang lebih jelas lagi, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam mencercaku, menyakiti aku, menyatakan dengan cercaan kepada dahr. Sehingga sama, ternyata sebagian kaum muslimin ada yang demikian. Ada yang terlalu berani, na'udzubillah, mulutnya mengucapkan, apakah Allah tidak kasihan padaku, dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan kufur. Kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak begitu, bukankah begini, bukankah begitu. Ditentang kejadian Allah yang Allah takdirkan. Ditentang semua yang Allah berikan kepadanya dengan hikmah. Padahal Allah ahkamul hakimin, yang maha hikmah menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Semestinya kalau seorang mukmin taqi yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memuji Allah dalam dua keadaan, keadaan baik maupun keadaan jelek. Kalau keadaan baik dia menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kenapa demikian? Karena kita yakin apa yang Allah takdirkan pasti dengan hikmah. Karena kita yakin apa yang Allah takdirkan pasti dengan keadilannya. Karena Allah maha adil. Dan sudah disebutkan pada kajian yang lalu, kajian sekian kajian yang lalu, saya tidak ingat, ketika kita membahas tentang musibah demi musibah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan musibah demi musibah yang Allah timpakan kepada mereka, kepada kaum-kaum terdahulu yang ditenggelamkan, yang dibinasakan dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan petir, ada yang dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, ada yang Allah azab mereka dengan suara yang melengking tinggi, yang memotong jantung-jantung mereka, yang membuat mereka mati di rumah-rumah mereka. Itu pun Allah akhiri dengan kalimat wa ya'fu an katsir, dan masih aku maafkan, kata Allah, dari kebanyakan yang lain. Kalau mau diazab seluruhnya, setiap dosa diazab di dunia, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Kalau setiap kesalahan dibalas, maka tidak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah katakan, setelah menceritakan azab demi azab di dunia, musibah demi musibah yang Allah timpakan, Allah katakan, wa ya'fu an katsir, dan aku dan dia, Allah, memaafkan dari kebanyakan yang lain. Baru sebagian yang dibalas, sebagian lain tidak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam bab sabar kita telah bahas pula, mudah-mudahan masih ingat, dalam bab sabar bahwasanya apa yang Allah timpakan dari musibah demi musibah itu dari sisi lain nikmah. Dari sisi mana nikmah? Menghapuskan dosa, takfirid dunub, apalagi menguji dia supaya dia sadar. Kadang-kadang ada orang yang timpa musibah berubah jadi baik. Apa bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu kalau orang ini diberi kebaikan dan melimpah ruah harta, niscaya dia akan lupa. Dan Allah Maha tahu kalau ditimpa musibah, dia akan sadar. Allah timpakan musibah, maka musibah itu di mata kita jelek, mengerikan, merugikan, tetapi ternyata di sisi lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin memberikan kenikmatan besar, yaitu hidayah. Ternyata orang tadi taubat, kembali kepada Allah, kembali pada sunnah, kembali pada jalan yang benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka jangan kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah timpakan baik ataupun jelek pasti ada hikmah di balik itu, dan pasti merupakan ujian yang Allah timpakan kepada manusia di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami timpakan pada mereka bala, bala itu ujian, bil hasanati was-sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Linadha la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, mau rujuk, mau kembali sadar, mau kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'at, semua yang terjadi kebaikan ataupun keburukan adalah ujian. Ada sebagian orang yang ditimpa kebaikan, dia lupa diri, tapi diberi kejelekan oleh Allah, dia sadar. Ada yang sebaliknya, dalam keadaan ketika dia ditimpa kekayaan, dia bersyukur, dia banyak sedekah, dermawan, masya Allah. Ketika ditimpa kejelekan, dia menggerutu, mencerca waktu, mencerca Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang demikian. Sehingga hati-hati, ada yang tidak lulus dalam ujian kekayaan, kebaikan, kenikmatan. Ada yang tidak lulus ketika diuji dengan kejelekan, kesengsaraan, musibah-musibah. Ada yang lulus fil hasanat, dan lulus pula indas sayyi'at. Inilah mukmin shadiq, yang ditimpa kebaikan tetap istiqamah, ditimpa kejelekan juga tetap istiqamah, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa hasanat, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ditimpa kejelekan juga memuji Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Masya Allah, inilah yang dikatakan mukminun shadiq. Dalam ayat lain, kalau tadi surat Al-A'raf ayat 168, maka dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian kepadaku akan dikembalikan, kata Allah. Berarti khair wa syar juga sebagai fitnah. Dan hampir sama ayat yang demikian disebutkan dengan kalimat bisyarri wal khairi fitnah atasbirun, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Maka sabarnya itu adalah tidak mencerca waktu. La yasubud dahr. Wa nisbatul fi'li ila dahri, karena menisbatkan kejadian itu kepada waktu adalah mencerca waktu. Wa masabatuhu kathirun fi asyaril mualladin. Dan perlu diketahui, cercaan-cercaan terhadap waktu banyak dinukil dalam syair-syair. Seringkali penyair-penyair ini, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun." Bahwa para penyair-penyair itu, yattabi'uhumul ghawun, sering-sering mereka, seringkali mereka itu mengikuti ghawun, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang menyimpang. Lihatlah bagaimana mereka fi kulli wadin yahimun, di setiap lembah mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang waham, ucapan-ucapan yang ngawur, ya, ngaco. Itu penyair. Karena kebanyakan penyair tukang ngelamun, ngelamun, khayal, kemudian ngomong, keluar syairnya. Qulibidina azakumullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada penyair-penyair yang tidak begitu. Maka dikatakan, masabatuhu, cerca terhadap dahar, banyak terucap dalam syair-syair mualladin. Syair-syairnya para mualladin, seperti Ibnul Mu'taz dan Al-Mutanabbi. Apalagi Mutanabbi yang dikenal pernah mengaku nabi. Mata nabi itu maknanya pernah mengaku nabi. Mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti wahai waktu, betapa kejamnya engkau. Begitulah kira-kira. Kalimat-kalimat yang menunjukkan masabatu dahr bi'ayni, cercaan terhadap waktu betul-betul bi'ayni. Walaysa minhu wasfus sinin bisyiddah. Dan ingat, tidak termasuk, ini catatan penting, tidak termasuk mencerca waktu kalau kita sedang berbicara tentang sinin bisyiddah, menggambarkan tentang zaman ini atau musim ini, musim panas, musim kering misalnya. Itu bukan dikatakan mencerca waktu. Berbeda. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah Yusuf alaihi salam, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad." Jadi ketika menakwilkan mimpi rajanya yang bermimpi tentang 7 tangkai gandum yang berisi dan 7 tangkai gandum yang kosong, dan 7 sapi gemuk dengan 7 sapi kurus, dan seterusnya, digambarkan oleh Yusuf alaihissalam dalam takwilnya bahwa nanti akan datang sab'un syidad. Apa itu sab'un syidad? 7 tahun paceklik. Mencerca waktu atau bukan? Tidak termasuk mencerca waktu. Ini ikhbar, memberi kabar tentang sekarang zaman-zaman dalam keadaan musimnya musim panas. Sekarang musim buah-buahan, besok musim paceklik dan sebagainya. Ketika terjadi, dikatakan demikian. Atau seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam dengan kalimat sab'un syidad, 7 tahun musim paceklik. Ini bukan mencerca waktu. Tetapi apa yang dikatakan mencerca waktu sering diucapkan oleh para penyair. Innal layla, innal layali minaz zamani mahulatun tutwa tutunsyaru bainahal a'maru faqusaruhunna ma'al humumi tawilatun wa tawaluhunna ma'as sururi qusaru wa qalu abi tamam awamu waslin kada yunsa tibaha dhikrun nawa faka'annaha ayyamu thumman barat ayyamu hajrin aqabat nahwa asan faka'annaha a'wamu thumman qadat tilka sinun wa ahluha faka'annaha wa ka'annahum ahlamu. Khanifidina azakumullah, tidak dicontohkan contoh-contoh syair-syair dari Mutan Nabi dan Mu'taz dan Ibnul Mu'taz. Jadi contohkan di sini adalah kalimat-kalimat yang merupakan gambaran tentang zaman. Gambaran tentang zaman, bukan mencerca zaman. Innal layali minaz zamani mahulah. Beberapa malam-malam dari waktu mahulatun, sangat mengerikan. Tutwa wa tunsyaru bainahal a'malu. A'maru. Yang di sana, tutwa wa tunsyar bainahal a'mar. Yang di malam-malam itu, dalam keadaan dibuka dan disebarkan umur-umur. Faqusaruhunna ma'al humumi tawilatun wa tawaluhunna ma'as sururi qusaru. Waktu pendeknya kalau bersama kesengsaraan jadi panjang, dan waktu panjangnya bersama kegembiraan jadi pendek. Baik, mencerca waktu atau bukan? Sabut dahar atau termasuk yang boleh? Hanam. Ini ikhbar, mengkhabarkan kenyataan, bukan mencerca waktu. Bahwa waktu yang panjang kalau bersama kesengsaraan, waktu yang panjang bersama kegembiraan terasa pendek. Waktu yang pendek bersama kegembiraan, waktu yang panjang bersama kegembiraan terasa pendek, dan waktu yang pendek bersama kesengsaraan terasa panjang. Perhatikan kalimatnya, faqusaruhunna ma'al humumi tawilah. Waktu pendeknya bersama humum, bersama ham wal hazan, tawilah, jadi panjang seakan-akan. Wa tawaluhunna, dan waktu panjangnya masurur bersama kegembiraan, qusaru, seakan-akan pendek. Wa qalu abi tamam awamu waslin kada yunsa tibaha dhikrun nawa faka'annaha ayyamu a'wamu. Awam jamaknya am. Am itu tahun. Tahun demi tahun yang bersambung terus-menerus. Kada yunsa tibaha, hampir-hampir terlupakan semua keindahannya. Hampir-hampir terlupakan seluruhnya keindahannya, kebaikannya. Dhikrun nawa faka'annaha ayyamu, maka seakan-akan berapa tahun itu hanya beberapa hari. Thumman barat ayyamun ayyamu hajrin aqabat nahwa asa, dan kemudian muncul hari-hari yang hajr, hari-hari yang terboikot dia, yang diikuti di belakangnya dengan berbagai macam asa, musibah-musibah. Faka'annaha a'wamu, maka seakan-akan hari-hari itu adalah bertahun-tahun. Ini sama sebenarnya maknanya dengan syair yang tadi. Thumman qadat tilka sinun wa ahluha, kemudian berakhirlah waktu-waktu tersebut dan juga orang-orangnya. Faka'annaha wa ka'annahum ahlamu, kemudian lewat waktu tersebut, lewat tahun-tahun tersebut, dan orang-orangnya juga sudah lewat, maka seakan-akan tahun-tahun tadi dan hari-hari itu seakan-akan cuma mimpi. Ayo mencerca waktu atau bukan? Bukan mencerca waktu. Nah, semestinya sebutkan contoh-contoh mencerca waktu. Tetapi mungkin khawatir akan terhafal, nempel di benak kita, akhirnya terikut kita mengucapkan cercaan terhadap waktu. Taibana kulli hal. Alhamdulillah. Sallallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ilahi nanti syukurka wa atubulaik. Jika ada seorang menganggap hari sial atau hari itu hari keberuntungan, apa sama dengan mencerca waktu? Sama. Sama hukumnya dengan mencerca waktu. Nah, karena yang namanya keberuntungan, yang namanya rezeki ataupun kesengsaraan, kesialan bukan dari harinya. Hari yang kemarin, hari ini, hari besok sama. Tidak berbeda. Sama 24 jam. Nah, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum.